Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke 274, dan nanti misalnya masih ada waktu kita masuk pada ayat 275-276. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fil laili wan nahari sirran فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ آتَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار أثيم الذين ينفقون أموالهم orang-orang yang menginfakkan hartanya di laili wan nahar di waktu pagi di waktu malam dan di waktu siang sirron wa ala niatan secara rahasia ataupun secara terang-terangan falahum ajruhum inda rabbihim maka buat mereka pahala di sisi Tuhan mereka wala khaufun alaihim dan tidak ada ketakutan atas mereka wala hum yahzanun dan tidaklah mereka itu yahzanun khawatir. Ya, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, di sini kita masih membahas tentang infak. Kemarin kita sudah membahas bahwa infak itu dibagi menjadi dua, infak yang sunnah dan infak yang wajib. Infak yang wajib contohnya zakat fitrah, zakat mal. Kemudian seorang suami ngasih nafkah kepada anak dan istrinya, itu contoh-contoh infak yang wajib. Dan infak yang wajib ini kita juga akan tentunya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian infak yang sunnah ini lebih banyak ya. Bahkan setiap sedekah kita ini adalah kebaikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita orang-orang yang menginfakkan di jalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu pagi, di waktu siang. Ini artinya termasuk ketika seseorang itu memberikan nafkahnya kepada anak dan istri, itu merupakan bagian dari pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi di sini Allah menggambarkan orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu pagi, di waktu malam, dan di waktu siang. Di sini bukan berarti ketentuan yang infak itu harus pagi, harus malam dan siang, tidak. Tapi menginfakkan kita boleh sewaktu-waktu. Kayak misalnya ada ayat kita disuruh dzikir bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Ini bukan berarti kok zikirnya yang boleh itu hanya di waktu pagi dan sore saja, tapi kita zikir itu di setiap waktu, ini diajarkan. Nah, begitu juga kita bersedekah, kita berinfak, itu kita diajarkan boleh di kapan saja. Kemudian model infak, di sini Allah menggambarkan, Allah menyampaikan sirron wa alaniyah, secara rahasia atau secara terang-terangan. Nah, di sini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita berinfak itu boleh secara rahasia, boleh secara terang-terangan. Ya. Oke, jadi di sini Allah menempatkan, mendahulukan kata sir, rahasia. Ini menunjukkan bahwa infak itu lebih baik dilakukan secara rahasia, wa alaniyah, dan boleh juga secara terang-terangan. Ini Bapak Ibu sekalian, urut-urutan kita itu infak. Hanya nanti ulama membedakan, untuk infak yang wajib seyogianya kita itu secara terang-terangan, karena ini untuk menghindarkan apa, suudzon dari orang lain. Misalnya orang mau ratau bayar zakat, padahal mungkin orang yang mengatakan itu orang yang kita beri harta zakat, tapi karena kita tidak kita flurkan secara lisan bahwa ini zakat untukmu, lalu dia tidak tahu gitu ya. Jadi untuk zakat memang ini ulama mengatakan bahwa lebih baik serang terang-terangan. Misalnya, Pak, ini zakat saking kula. Pak, ini zakat fitrah dari saya. Lah, ini lebih baik begitu, karena itu hukumnya wajib. Begitu juga seorang suami ngasih nafkah kepada istri, itu ya secara terang-terangan lebih baiknya, walaupun boleh secara sembunyi-sembunyi. Pripun ngasih nafkah suami kepada istri secara sembunyi-sembunyi pripun? Iki kok ngene sapa, Mas? Rahasia, ngoten. Lah men rahasia nanti nuntut melih nggih. Lah kok jenengan kok durung. Tapi untuk infak yang apa? Sunnah, ini kita lebih baiknya secara sembunyi-sembunyi. Lah, buat mereka Allah janjikan ajruhum inda rabbihim, pahala di sisi Rabb mereka. Ulama tafsir dalam hal ini adalah Muhammad Ali As-Sobuni mengatakan bahwa orang yang berinfak itu diberikan pahala buat mereka, dan wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka. Maksudnya ketakutan di sini nanti yaumal kiamat, di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat, Bapak Ibu, orang itu berada di dalam harap cemas, berada dalam kondisi bingung, berada dalam kondisi bagaimana dia itu menyelamatkan dirinya ketika dia digiring oleh Allah menuju kepada mahsyar. Manusia itu berada di dalam kondisi yang takut. Tapi untuk orang-orang tertentu, ya, untuk orang-orang tertentu, Allah cabut rasa takutnya dari diri mereka. Di antaranya adalah orang-orang yang beriman dan dia itu suka memberikan infak kepada orang lain. Walahum yahzanun, dan dia tidak ada rasa kekhawatiran. Kekhawatiran di sini, ini ulama mengartikan kekhawatiran kekurangan nanti di dunia ini. Ya. Jadi orang yang suka infak, dia tidak khawatir nanti melarat, dia tidak khawatir nanti kehidupannya itu berkurang dan sebagainya. Karena memang Nabi sendiri mengatakan, la yankusu minas sodakoh bal yazid bal yazid bal yazid. Seseorang itu tidak akan berkurang hartanya dari sodakoh, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Hanya setan, kemarin sudah kita bahas, setan itu membisikkan di dalam hati kita ini rasa takut, takut miskin, takut nanti dihias-hiasi dengan apa macam-macam ketakutan. Makanya bapak-bapak, ada satu hadis begini, bahwa orang itu ketika dia sudah punya istri, maka sifat takutnya ini akan lebih dibandingkan dengan ketika belum punya istri. Nah, digambarkan oleh atau diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam perkara itu, takut di sini adalah takut apa? Takut miskin. Nah, sehingga ketika mau bersedekah itu hitung-hitung gitu nggih. Ya anakku sukmin butuh pendidikan. Bujuk itu butuh ning spa, nggih, misalnya begitu nggih. Nggih, apa spa nggih. Nah, bujuk itu butuh nanti satu bulan sekali touring teng pundi itu nggih. Anak saya nanti butuh nanti sehingga ada perasaan-perasaan takut untuk sedekah lebih banyak. Lah ini apa? Hiasan-hiasan dari setan. Ya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil oleh Mas Ari. Ya, mari bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu ciri orang yang beriman niku seneng sedekah. Ya. Sedekah niku tidak harus banyak. Nggih. Daripada titik ningra ikhlas, mending banyak tapi ikhlas gitu nggih. Nah. Jadi tidak harus banyak, daripada titik tidak ikhlas mending banyak tapi ikhlas ini. Lah terus Nabi pernah ditanya, gimana kalau saya enggak punya uang, sedekahnya gimana? Nabi mengajarkan, kamu kerja, dapat uang sebagian digunakan untuk sedekah. Kalau kami enggak mampu kerja ya Rasulullah, bagaimana sedekah kami? Kamu ngajak-ngajak ngelakoni wong apik itu sudah sedekah. Jadi ngajak amar ma'ruf nahi mungkar itu minat sedekah. Nah ini. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar enggak mampu bagaimana ya Rasul? Jawab Nabi, kamu menahan diri dari berbuat buruk, orang lakoni dosa, itu juga bagian dari sedekah. Itu nggih. Arep bermaksiat, wah ini enggak boleh. Nah, kemudian kita menahan diri itu, maka itu juga bagian dari sedekah. Artinya peluang-peluang untuk kita itu bersedekah itu banyak sekali. Walaupun di dalam pembahasan ini memang sedekah yang dibahas maknanya adalah sedekah secara real, yaitu dengan harta. Maka mari kita ini nggih menyisihkan waktu kita, menyisihkan harta kita, walaupun satu hari 500 rupiah kita manfaatkan untuk sedekah. Bahkan ada hadis itu, ketika ada orang berpagi-pagi mengeluarkan uangnya untuk sedekah, maka didoakan malaikat, ya Allah, berilah rezeki kepada dia dan gantilah dengan rezeki yang lebih lebih baik. Nah, tapi orang yang menahan diri dari bersedekah, didoakan, ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang tersebut karena dia tidak mau sedekah. Nah ini ya. Jadi monggo, kita semuanya punya peluang untuk bersedekah. Nomor 2. Ya. Di infak boleh dan bahkan lebih baik secara sembunyi-sembunyi. Tapi boleh secara terang-terangan. Termasuk nggih, nanti ada riwayat termasuk kita tuh membaca Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an sendiri nggih, yang sing rungokke awake dhewe ini lebih baik daripada membaca Al-Qur'an didengar oleh banyak orang nggih. Misalnya membaca Al-Quran pakai speaker, kemudian dinaikkan ke atas. Nah ini ya boleh. Ini lebih baik kita itu sudah sendiri aja, nggih. Tidak perlu banyak orang yang mendengar. Nah ini nomor 3. Moga. Ya. Jadi salah satu cara menghindarkan dari azab akhirat yaitu dengan kita itu senang berinfak. Wala khaufun alaihim. Tidak ada rasa kekhawatiran pada diri mereka. Dan yang terakhir, 4. Ya. Kita ketika rezeki ini pas akeh nggih, infake nggih banyak. Pas rezekine ya pas-pasan nggih, kita infaknya nggih sedikit. Nah ini nggih. Dan infak yang paling baik bapak-bapak adalah infak yang dikeluarkan dari orang yang masih kepingin sugih. Itu nggih. Jadi kalau kita itu masih kepingin sugih kok berinfak, itu ganjarannya luwih akeh daripada orang yang sudah tidak kepingin sugih. Napa ente mau singra kepingin sugih? Ada. Ketika dia sudah ngrok-ngrok arep mati itu ya. Wis dalam kondisi mau sekaratul maut datang. Anak bujune, anak saudaranya dikumpulkan, kadang-kadang kan pesen kayak kebun gue kayak nosi A, kayak duit kuning banget kayak nosi B, kayak ya, macam-macam gitu gue. Nah itu ya bagus. Neng alangkah bagusnya ketika itu diucapkan ketika masih sehat. Nah, karena apa? Ketika masih sehat dia butuh. Ya dalam kondisi kayak gitu kita ya serah butuh saya itu gue. Nah, walaupun mewasiatkan semacam itu juga tidak dicela, ya. Kemudian kita lihat ayat 275 sekarang. Di sini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka itu makan riba. Riba itu apa toh? Riba itu dari sisi bahasa artinya ziyadah, tambahan. Ya. Dari sisi istilah, riba itu adalah ziyadatun ala aslil mali ya'khudhuhad da'in minal mudaini maqabilal ajli, yaitu tambahan dari harta yang diambil dari orang yang pinjam kepada orang yang meminjami, entah itu alasannya suka atau sama-sama suka atau tidak, maka itu disebut sebagai riba, nggih. Jadi utang piutang, misalnya saya meminjam kepada Pak Usamah duit 100.000 misalnya. Kemudian Pak Usamah nggih niki saya kasih 100.000 ning mungkin balik kiri tadi 150. Nah, nggih. Jadi 50% gitu nggih. Maka sing 50 itu menjadi riba. Enggak usah 50 lah, misalnya baliknya dari 105. Maka yang 5.000 itu statusnya menjadi riba. Nah, itu ya. Jadi secara syariat riba itu adalah hutang piutang yang di situ ada klausul perjanjiannya, nanti kamu harus mengembalikan dalam bentuk yang lebih, ada tambahannya. Nah, itu maka itu disebut dengan riba. Tapi kalau itu tidak ada klausul perjanjian di depan, pokoknya saya pinjam 1 juta. Kemudian nanti saya mengembalikan juga 1 juta lah. Kemudian sebagai bentuk rasa terima kasih saya entah ngasih uang atau ngasih barang kepada orang yang meminjami saya, itu tidak termasuk riba ini ya. Jadi tidak ada perjanjian di depan dan juga tidak ada denda ketika itu terlambat. Nah, ketika kalau sudah ada denda, itu masuk dalam kategori juga riba. Lah ini kan sing penting padha relane kan enggak apa-apa. Nah, gitu kadang-kadang yang dijadikan sebagai alasan nggih. Sing penting kan suka sama suka ya enggak apa-apa, itu tidak termasuk riba. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika ada seorang pelacur, dia diboking oleh seorang laki-laki. Kemudian okay, suka sama suka, bayar piro? 3 yuto misalnya gitu nggih. Suka sama suka, okay, saya bayar 3 yuto, kamu ngasih tubuh kepada saya. Suka sama suka. Apakah dengan alasan suka sama suka perzinahan itu sudah nanti menjadi kalah? Jadi halal enggak itu? Tidak halal. Lah begitu juga hukum riba tadi, walaupun alasannya itu suka sama suka atau podo-podo ridone, maka itu tidak akan menjadikan apa perbuatan itu menjadi halal. Tetap itu dalam bentuk, tetap itu menjadi riba. Lah di sini Allah SWT menggambarkan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzina yataqabbathu syaitan minal mat. Mereka tidak akan berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan minal masi dari apa sakit jiwa. Ini Bapak Ibu di dalam tafsirnya ini akan terjadi nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang dia itu makan harta riba atau melakukan perbuatan riba, karena nanti yang mendapatkan dosa riba itu bukan hanya yang nganakke duit. Kalau dalam hadis itu satu yang meminjam, dua yang dipinjami, ketiga saksinya, keempat penulisnya, katibnya, itu juga nanti kena dosa yang sama. Saksinya juga kena dosa yang sama. Nah ini ya. Nah orang-orang yang semacam itu digambarkan oleh Allah nanti di akhirat itu bagaikan dibangkitkan ya. Dibangkitkan yaumal kiamat, dibangkitkan di hari kiamat, ketika menuju ke padang mahsyar itu berdirinya, berjalannya itu seperti orang yang sakit gila, sempoyongan, wong mabuk. Nah, iya. Wah, ning ora jilis duit iki ora nek sing jilai yo masalahe begitu nggih. Ya ini nanti hukumnya sebab akibat. Satu, karena tidak adanya ilmu dari kalangan muslimin. Kedua, tidak ada komunikasinya muslimin. Ketiga, memang lah ini tak jili bolak-balik orang tahu beres sih. Nah, itu kan juga ada orang-orang yang semacam itu. Nah, maka disinilah bapak-bapak menyelesaikan hukum riba, menyelesaikan perbuatan atau memerangi riba itu tidak bisa sendiri. Harus secara berjamaah, harus secara bersama-sama. Ini masjid misalnya nggih, masjid ini mestinya masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah salat ngaji tok. Tapi masjid mestinya juga dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat ini. Jangan sampai ditulis saldo masjid sekian puluh juta, ning jamaahnya arek bayar SPP ora duit-duit ngasih utang ning nggon bank. Lah ini jangan sampai gitu nggih. Jadi kadang-kadang ironis, nggih. Ironis. Saldo masjid sekian puluh juta, jamaahnya mau berobat karena nggak ikut BPJS misalnya begitu ya, lah itu utangin yang pendeta. Terus pendeta wes betul tak utang mawon gon, jadi kan agem mawon. Wes mungkin gampang lah. Nah ini bapak-bapak, jadi untuk menyelesaikan riba ini istilahnya dari hulu ke hilir itu harus dibereskan semua. Termasuk yang juga dibereskan adalah watak-watak wong sing seneng utang. Nah ini juga ini harus dibereskan. Karena orang itu utang itu bukan untuk kebutuhan primer. Titik-titik utang, titik-titik utang. Okay. Termasuk ini nggih nyuwun sewu. Saya tanya kepada bapak-bapak, misalnya debit 5 juta, kemudian kepingin duit kendaraan. Biasanya sing ditukuni kendaraan sing di bawah 5 juta atau 5, di atas 5 juta biasa dibuat. Di atas 5 juta, terus sisanya mengge? Nah, itu mengge. Itu masalahnya, akhirnya kita harus terlibat dalam riba. Padahal riba ini satu, barokahnya tidak ada. Orang yang makan riba itu barokahnya tidak ada. gitu. Saya pernah bertanya kepada orang yang big bossnya riba gitu nggih, kerja di sebuah koperasi gitu nggih, big bossnya sekarang gitu nggih. Nah, mas, jenengan niku kerja ngene iki dibandingkan dulu sebelum kerja ngene iki, urip jenengan lebih ayem mana? Wah, luwih ayem dhisik, Pak. Kedua, jenengan luwih sugih endi antara sekarang dengan dulu? Ya luwih dhisik, luwih sugih dulu malah. Saiki kita duite akeh ning ra tau ning tangan dhewe. Nah gitu loh. Mlayu mrono mrene ra genah. Dan masalah hidup itu kita ono wae. Nggih. Jadi menyelesaikan masalah rumah tangga itu ono wae, bojone rewel. Baru kuwi bojone rewel, anake rewel. Baru kuwi direwele karo bojone tangga. Baru macam-macam lah itu nggih. Iya. Ya karena barokahnya tidak ada. Ya maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu, di sini Allah mengancam kepada pelaku-pelaku riba, yaitu mereka akan dibangkitkan nanti di akhirat sebagaimana orang yang mabuk dari kesurupan. Nah, pun nanti ngertos wong kesurupan. Dzalika bi'annahum qalu, yang demikian itu disebabkan mereka berkata innamal bai'u mislu riba, sesungguhnya jual beli itu semisal riba. Artinya mereka itu mensejajarkan atau membolehkan hukum riba. Hukum riba itu sama dengan jual beli. Padahal di mata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah ini, maka bapak-bapak, wah ini masalah sing kronis sih. Hampir kita semua itu punya masalah gitu ya. Saya pernah tanya kepada ya big boss tadi ya, mas, itu wong tambak bayan itu sing selamat dari tangan jahil jenengan itu berapa persen? Lebih banyak nasabah jenengan atau lebih banyak tidak nasabah jenengan gitu ya? Ya jawabannya banyak tambak bayan itu jadi nasabahnya gitu ya. Nah ini, ya ini kan memang riba itu seakan-akan, dan ini sesuai dengan sabdanya Nabi, nanti akhir zaman orang itu hampir tidak bisa terlepaskan dari praktek riba. Dan misalnya tidak bisa terlepaskan, itu pun minimal dia kena debu asapnya riba. Contohnya debu asapnya riba. Sekarang ini misalnya saya ya, saya penyusun buku, kemudian saya mau narik uang saya dari penerbit. Nah, penerbit mempersyaratkan saya kirim lewat rekening saja, Pak, gitu, lewat bank, gitu, dan saya harus buka rekening. Saya itu kan juga sudah masuk dalam apa ya tadi, ya. Walaupun nanti ulama ada yang menghukumi darurat, ya nggak apa-apa. Kita tidak menabung hanya untuk transfer uang di situ, nggak apa-apa, gitu. Ninggis, kita sudah terkenai debunya riba tadi. Nah, ini. Kemudian faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka siapa yang datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, fantahu fantaha, lalu dia menghentikan. Jadi siapa yang sudah ngaji ini, kemarin-kemarin praktek riba ya, sudah ngaji ayat ini, fantaha, lalu dia menghentikannya, falahuma salaf, maka baginya apa yang sudah lewat, artinya yang lewat-lewat kemarin tidak dihitung sebagai dosa. Karena belum tahu, itu nggih. Karena belum tahu. Wa amruhu ilallah, dan nanti keputusannya kepada Allah. Apakah nanti dia Allah itu Allah mengampuni atau tidak, itu urusannya kepada Allah. Tetapi ancaman Allah, wa man ada, siapa yang mengulangi lagi praktek riba sudah dia itu ngerti dan dia ngaji ayat itu dia kok nekat mengulangi lagi, fa ulaika ashabun nar, mereka itu ancamannya adalah neraka. Padahal bapak ibu sekalian, berdasarkan hadis, orang yang menjalani praktek riba dosanya di hadapan Allah, ya hadisnya sahih, itu dosanya lebih berat dibandingkan dengan berbuat zina kepada 36 wanita. Gitu, gitu. Jadi mempraktekkan riba itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan memzinai perempuan 36 perempuan. Oh berarti zina rapopo. Wah itu juga salah. Zina itu perbuatan dosa besar. Ning berbuat riba itu lebih besar dari zina tersebut. Waning saat ini nopo-opo rakan guriba yura iso ya. Nah, karena kita sudah membesarkan itu. Ya. Kemudian yang hakullahu riba wa yulbis sodakoh. Allah itu menghapus riba, artinya membangkrutkan riba. Orang yang praktek riba pasti kehidupannya itu bangkrut, pasti kehidupannya itu rekoso. Bayur bis sodakot, dan Allah itu menyuburkan sodakot. Ya, jadi kalau orang itu dalam kehidupan rumah tangganya praktek riba, maka pasti rumah tangganya itu carut-marut. Mati rumah tangganya itu amburadul, terutama dalam sisi ekonominya. Ya. Waning saiki titik-titik sambate ning BRI. Nah, itu nggih. Titik-titik ning koperasi, ya kita lihat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan, nggih, menghapus keberkahan riba. Mungkin duit akeh dari riba itu. Ning anake lara-laranen terus. Anake angel dikandani. Watuk sithik ora dicekel dokter spesialis ramari. Nah, gitu nggih. Bojone ya rewel, wae kandhane ya angel. Nah, nggih. Bojone pilek ora dicekel Pak dokter sing senior ora marem. Nah, ini nggih. Nah, ini karena riba. Barokah dalam keluarga dicabut oleh Allah Ta'ala. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin atim. Allah tidak menyenangi tiap-tiap kekufuran, tiap-tiap perbuatan dosa. Ini pelajaran yang dapat diambil. Ya, ini ya. Wong nganggur niku bakal munduh. Orang-orang yang melakukan riba, dia tidak berbuat tobat, dia tidak bertobat, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan seperti orang gila. Nah ini maka bapak-bapak, baik yang meminjam atau yang meminjami riba, atau yang jadi saksi, atau yang jadi penulis, mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus caranya tobat pripun? Dereng lunas, dan dilunasi, kayak tidak, kemudian tidak mempraktikkan itu lagi. Lah nung dereng lunas sik loro ditawani menika lek ken utang meleh. Ya boten kersa dah susah nggih. Ini nomor 2. Pandangan dan keyakinan seseorang itu akan menentukan sikap dan perilakunya. Dan hal ini karena pandangan yang salah bisa jual beli dan riba. Orang melakukan riba seolah-olah tanpa beban. Ya, ini nggih. Jadi orang itu punya prinsip, itu akan akan dicerminkan di dalam kelakuannya. Kalau orang yang seneng riba, wah ini titik-titik sing disambati tadi. Nomor 3. Ya, jadi orang yang beriman mesti dia itu mengetahui ya, oh ini halal, ini boleh, oh ini enggak boleh, ini haram. Lah ini bukan hanya mengetahui saja, tapi kemudian itu juga dijauhi. Ya, bukan hanya untuk wacana, bukan hanya untuk pengetahuan saja. Ini. Jadi pendek kata gini, Ibu sekalian, Bapak sekalian, insyaallah kalau kehidupan kita ini terlepas dari praktek riba, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Rumah tangga kita itu akan diberikan barokah oleh Allah Ta'ala. Lah terus piye iki sekarang aku wis butuh tenan ning ora duwit-duwit terus nggih sambat kanca-kanca lah pertanyaane jenengan sudah sambat belum? Nah ning isin nek lah ini nggih mestinya nggih ini kita musyawarahkan gimana solusinya bersama-sama. Nah nanti insyaallah dari situ ada solusi dengan catatan kita ya konsekuen. Ini yang dibantu pisan pindu ping telu kok ndablek ya akhirnya nanti sing bantu ya pilih bantu wong liya gitu ya. Kadang-kadang orang itu dibantu tapi dia itu kepingin dengan caranya sing dibantu. Mestinya dibantu itu dengan caranya yang membantu gitu ya. Pernah saya membantu dalam konteks kayak gitu itu sudah pernah patut nyekel duit. Jadi dia kerja itu disetorkan kepada saya, nanti yang menggaji yang ngalokasikan kebutuhan rumah tangganya dari saya gitu. Karena memang dia si laki-laki ini nyekel duit ora iso. Nyekel duit itu tangannya kerih kepengin mlayu nang pundi-pundi itu loh. Ya. Jadi didit 5000 itu mikirnya wis ketok ngendi-ngendi. Nggih. Nah, ini kadang-kadang kekurangan kelemahan kita itu kayak gitu-gitu nggih. Tadi saya contohkan didit 5 juta, kepengin tuku barang itu sing luwe rego sing lebih dari 5 juta. Lah ini caranya kadang-kadang yang menyebabkan kita itu tambah rekoso. Nomor berapa? 4 teleng. Orang yang terima tidak dituntut atas perbuatan dosa yang pernah lewat jika prima sepenuhnya dan tidak. Ya, jadi orang yang baru beriman artinya dia itu lagi masuk Islam ngerti aturan yang kemarin aturan-aturan yang tidak yang dia dilanggar atau dia tidak dia belum tahu itu tidak ditulis oleh Allah dosa. Ning sesudah ngerti kok dia langgar lah ini yang jadi nanti jadi dosa. Jadi kemarin wah riba itu kita ya tidak apa-apa lah. Oke lah kemarin sudah kita tutup, kita sedang beresi, kemudian kita melangkah dengan cara yang lebih baik. Itu orang yang beriman. 5. Ada ya, jadi dampaknya itu berlainan ya antara riba dan jual beli. 6. Ya, jadi orang yang disukai Allah menjalankan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Sementara riba itu tidak diridhai oleh Allah. 7. Memberi. Memberi. Bukan member itu gitu. Memberi. Ya. Jadi kita mari. Ini yang jadi kontroversi gini nggih. Lah boleh enggak kita tuh kerja di bank? Kalau menurut Ibnu Hazm itu boleh dengan catatan kita tidak menjadi pencatatnya, tidak menjadi saksinya, tidak menjadi orang yang melepaskan uangnya. Misal kita bagian tukang sapu, cleaning service, satpam, itu boleh nggih. Menurut Ibnu Hazm. Tapi menurut Syekh Utsaimin, menurut Syekh bin Baz, pokoke kabeh kerja ning bank itu haram. Bank konvensional lho nggih. Nah, itu nggih. Wis mbok kuwi tukang taman wae itu haram. Tapi menurut ulama yang lain sing diharamkan sesuai dengan dohir hadisnya, yaitu sing nompo, sing ngeculke duit, saksi dan penulisnya. Dan memang bapak-bapak, kebetulan saya punya beberapa teman pensiunan-pensiunan bank itu ketika masa-masa dia belum pensiun kehidupannya itu mewah, tapi sudah dia pensiun itu kehidupannya bahkan hartanya banyak yang musnah, yang enggak karuan, tidak bisa diurus begitu nggih. Nah ini karena tadi karena memang nggih nyuwun sewu itu tidak berbarokah. Nah ini nomor terakhir. Nggih, monggo bapak-bapak, peringatan sudah datang kepada kita semua, ibu-ibu sudah datang peringatan kepada kita semua, maka hendaklah mari kita berbenah diri. Nggih. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat salah, dia kemudian lekat-lekat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Monggo Pak Toto. Pak Toto dulu. Antara apa? Oh, nanti. Ya, sebetulnya istilahnya bukan yang dijadikan hukum, bukan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, pertanyaannya apakah bank syariah itu mempraktikkan secara syariah atau tidak? Karena sekarang ini banyak pengakuannya bank syariah, tapi prakteknya tidak sesuai dengan bank syariah. Jadi Allah menentukan hukum itu tidak pada labelnya, ya. Misalnya kita ngakoni saya itu, ya, majelis malam itu misalnya katakan ini majelis taklim ahli surga, misalnya begitu, ya. Dan kelakuan kita kelakuan ahli neraka, ya nanti sing masuk surga ya papan namanya majelis taklim kan gitu, ya. Uangnya ya melebus neraka kan begitu. Termasuk tadi ada judulnya bank syariah. Dan kalau dia mempraktikannya dengan bank-bank dengan riba, ya podo wae, gitu, ya. Lah saya tidak tahu bagaimana praktek-praktek di bank syariah. Mungkin nanti ada istilah bukan pinjam meminjam atau bukan riba, bukan bunga, tapi istilahnya bagi hasil. Nah nanti kalau itu memang bagi hasil, itu nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipraktekkan. Misalnya sing jenenge usaha itu kan fluktuatif, ya. Misalnya bulan ini penghasilannya 1 juta lah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian nanti resiko ditanggung bersama, lah itu jenenge bagi hasil. Yang bagi hasil kok nasabah tidak menanggung resiko atau dari pihak bank tidak menanggung resiko, itu namanya tidak bagi hasil. Jadi nanti ada aturan-aturan yang memang itu pengakuannya bank syariah gitu nggih. Gitu. Jadi, mereka ketika kita selalu hanya pada biasanya di masyarakat nasional. Jadi, mereka kan bilang itu sudah melalui kontak yang diskusikan. Ya, saya tidak tahu persis nih bagaimana aturan-aturan di bank syariah karena memang saya juga belum pernah menginjak di bank-bank tersebut. Ya, kecuali di BSM Bank Syariah Mandiri, itu pun bukan dalam rangka utang, ning dalam rangka nabung, karena itu harus wajib saya nabung di situ, nggih, untuk daftarkan haji itu aja, nggih. Karena tidak bisa saya nabung atau berangkat haji lewat mangkat dhewe kan nggak bisa, nggih. Nah, tapi untuk praktek di bank-bank itu, termasuk bank syariah pun itu saya pernah, nggih. Tanya betul direktur teman itu direktur seorang BPR Syariah Bank Perkreditan Rakyat berlabel Syariah. Kemudian saya tanya macam-macam, dia tidak bisa menjawab dalam beberapa pertanyaan. Ada istilah flat, ada istilah terus ini indikator kok ini ada bagi hasilnya ditentukan 2% itu dari mana, terus jenengan mendapatkan laba dari mana, itu dia tidak bisa menjawab. Ujung-ujungnya ini dikerucutkan dengan bunga bank di Bank Indonesia, ujung-ujungnya begitu. Jadi saya belum pernah ngerti praktek bank syariah yang betul itu, saya belum pernah ngerti. Walaupun mungkin ada juga, nggih. Habib? Pada saat itu, apa Jadi ini ada gimana tadi? Sudah biasa apa gatel apa? Oh gitu. Oh gitu. Iya. Oh, menyingkirkan batu itu sedekah atau tidak betulnya gitu. Ya, jadi nanti ada hadis gini, kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Termasuk ketika kita ketemu tonggo, monggo Bu, itu sedekah. Tabatuka sedekuka. Senyummu adalah sedekahmu. Kita kepada tetangga, monggo Pak. Nah, itu sedekah. Kadang-kadang kita ini ketemu tonggo mengupeh naik mobil, tin. Nah, itu aja gitu. Tin aja kocone ra dibuka. Tin. Alangkah baiknya ketika itu jendela dibuka, berhenti sebentar. Wah, gimana kabarnya Pak? Nah, ini kan itu nggih bagian dari kebaikan kita. Jadi semua perbuatan yang baik termasuk nyingkirkan batu yang di jalan yang mengganggu loh nggih, itu juga bagian dari sedekah. Nyingkirkan polisi tidur gimana? Ya, polisi tidur ganggu enggak itu? Nah, perlu perlu singkirkan lawan gitu. Moga, Mas. Dulu, anu dulu. Oh iya. Iya. Jam berapa ini? Ini artinya panjang ya, nggih. Atau itu nanti dibahas di anu lain aja ya. Besok malam kumis rawuh enggak jalan? Besok malam kumis datang enggak besok? Insyaallah datang ya membahas dia. Ini karena kita sudah azan. Insyaallah nanti kita aja nggih. Nggih, itu memang itu harus ada praktek, nggih. Jadi kita itu umat Islam itu harus ada praktek semacam itu, kita baru wacana sekarang ini. Moga. Ini kita mulai tentang itu yang ini yang saya tanyakan itu. Tadi kan yang terkena dosa itu ada yang memberi, menerima, saksi, dan juga yang mendatangkan. Nah, saya masih kuliah wawasan. Ini bagaimana umumnya jika ada seorang dosen yang mengajar mata kuliah? Dia akan memberikan mata kuliah tentang ya kalau itu tidak ada praktek riba di situ, insya Allah tidak apa-apa. Itu ilmu yang kadang-kadang perlu di kita ketahui. Kita itu bisa ngerti riba kalau kita itu ngerti ilmunya tentang riba itu. Tapi kalau gitu, kemudian ada prakteknya, lah itu yang tidak diperbolehkan. Betul, gitu. Kita itu kadang-kadang ngerti iki loh, kita membedakan yang haram dan yang halal kan kita itu harus ngerti ilmunya dulu. Gitu. Jadi insya Allah kita enggak apa-apa asal nanti tidak mempraktikkan jadi juragan riba kita aja nggih. Nggih. Monggo. Sekarang yang belum ada itu di tempat orang yang menyatakan bahwa itu yang belum ada, belum pernah ada pengumuman jemaah yang ada. Sebetulnya peminjaman nggih itu pertama di masa Nabi pun juga tidak ada pengumuman. Ayo njilih duit ning kene tidak ada pengumuman di situ nggih. Justru yang ada itu siapa dari muslimin yang butuh dibantu, yuk kita bantu bersama-sama. Itu ya. Itu yang ada di masa Nabi yang di yang senantiasa dianjurkan gitu itu. Ya. Maka memang tidak ada dalilnya kita mengumumkan ayo yang jilid duit ning nggon aku ora nganggo anakan ya. Itu ya ora ana dalile itu nggih. Dan itu wong golek gawean jenenge. Golek gawean tur ya golek molo gitu loh nggih. Lah, yang ada itu dalilnya ketika datang kepadamu orang yang berkesusahan, maka tolonglah. Ning aja dipendung kan begitu toh nggih. Nah, sekarang sing kesusahan tidak ada yang mungkin tidak datang ke tempat orang yang bisa membantu. atau mungkin dia datang dibantu tapi sak karepe dhewe. Ada nggih. Nah, ini jadi makanya tadi untuk menyelesaikan pertanyaan Pak Dimarti tadi itu harus dibahas dengan pertanyaannya Mas siapa tadi. Itu harus dibicarakan dari hulu ke hilir dulu. Jadi tidak bisa secara parsial. Jadi kewajiban kita yang mengeran duit-duit itu piye carane? Terus kewajiban kita yang pas beri duit itu carane piye? Itu harus ada. Nggih. Mekaten. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Syadallah ila ila anta astagfirullah.